السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. قال الشيخ Rabi hafizahullah dalam menjelaskan makna-makna kalimat dari apa yang diucapkan oleh dua imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Kata beliau, wa yuhasibullahu an-nasa 'ala a'malihim. Karena manusia punya iradah, karena manusia punya kehendak, maka mereka dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas amalan-amalan mereka. Yani ma'atahum hadihi al-uqul wa'atahum al-mal wal-jah wa'atahum kulla shay'in subhanahu wa ta'ala liyasta'inu biha ala ta'atihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka akal-akal pikiran untuk berpikir. Wa atahumul mal, sudah memberikan pada mereka harta, benda, apa yang dimiliki oleh mereka. Wal jah, Allah berikan pula kedudukan-kedudukan. Paling sedikit dia punya kedudukan di rumah tangganya sebagai pemimpin keluarganya. Wa atahum kulla syai, dan diberikan segala sesuatu dari fasilitas-fasilitas kehidupan. Liyasta'inu biha, agar mereka isti'anah dengan apa yang Allah berikan tadi. Dengan akal yang Allah berikan, dengan hati yang Allah berikan, dengan pandangan yang Allah berikan, dengan penglihatan yang Allah berikan. Hendaklah mereka memilih mana yang benar, mana yang salah. Hendaklah mereka mengerjakan apa yang baik dan meninggalkan apa yang jelek. Dan ini barakallahu fikum, manusia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala iradah. Adapun kekuasaan Allah, karena Allah Maha Kuasa, maka apapun yang kau pilih tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan. Tetapi itu pilihanmu, maka Allah hisab kamu. Sudah diberi fasilitas, fa'asawhu, ternyata dimaksiati. Ternyata berbuat kemaksiatan kepada Allah, Allah azab dia. Karena perbuatan yang merupakan pilihan dia sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya tentang apa yang Allah berikan pada mereka, mereka tidak gunakan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir, mereka punya mata tapi tidak mau melihat, mereka punya telinga tapi enggak mau mendengar nasihat. Maka Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka. Allah ancam dengan ancaman azab. Wa in kana hadha hasilun bi masyiatillah, walaupun semua itu terjadi enggak lepas dari kehendak Allah dalam masalah takdir. Lakinnal 'abd fihi mas'ulun aidha, tetapi sang hamba akan ditanya. Mengapa? Tadi jawabannya, karena sudah Allah berikan pilihan. Wa hadainahun najdai, kami pilihkan dua jalan, kata Allah. Fala qatahamal 'aqaba, tapi kebanyakan mereka tidak mau jalan yang mendaki. Maunya jalan yang berbunga. Jalan yang tidak sulit, jalan yang mudah. Ikhwan ibn na'azakumullah, memang jalan kebenaran sulit. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, kata malaikat-malaikat, ya Rabbi, wahai Rabbku, kalau manusia tahu neraka seperti ini mengerikannya, enggak akan ada yang berbuat dosa. Diciptakan surga dengan indahnya, kata malaikat, ya Rabbi, wahai Rabb kami, kalau manusia tahu surga seperti ini, enggak akan ada yang berhenti berusaha dan beramal soleh untuk mendapatkan jannah. Enggak akan ada yang tidak semangat. Maka Allah liputi neraka dengan syahwat-syahwat. Sebab kalau neraka saja dan manusia tahu betapa mengerikannya neraka, enggak akan ada yang berbuat dosa. Ternyata huffatin nar bisyahawat, Allah lingkupi neraka dengan syahwat-syahwat yang disukai oleh hawa nafsu, yang disukai oleh syahwat manusia. Dan surga diliputi oleh perkara-perkara yang sulit, yaitu makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Sesuatu yang tidak disukai, yang sulit, yang berat, yang capek, yang lelah. Sehingga mereka-mereka yang mau santai, pengennya mudah, enggak akan mau jalan menuju surga yang sangat sulit. Wa in kana barakallahu fikum, mereka tahu surga itu demikian banyaknya kenikmatan di dalamnya. Tetapi ketika melihat jalan yang mendaki, kata Allah, falaqtahamal 'aqaba, jarang sekali orang yang mau jalan mendaki. Tetapi neraka, walaupun sudah digambarkan betapa mengerikannya neraka, tetapi karena syahwat, mereka kemudian na'udzubillah berlomba-lomba menuju ke neraka. Sehingga Rasulullah SAW sedih. Dan Allah hibur nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. La yahzunka alladina yusari'una fil kufur. Wahai nabi, la yahzunka, jangan menyedihkan kamu mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Yakni memang begitulah keadaan mereka. Allah sudah memberikan kepada mereka beritanya tentang mengerikannya neraka. Nabi sudah mengajarkan pada mereka tentang naran dzatul lahab, api yang penuh menyala-nyala. Tetapi karena syahwat mereka berlomba-lomba. Dan Nabi pernah menggambarkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, permisalan aku dan permisalan kalian seperti seorang yang menyalakan api, kemudian mulailah belalang dan berbagai macam serangga-serangga mendatangi api itu. Aku menghalaunya. Aku menghalangi mereka, jangan. Tetapi mereka tafallatat minni. Mereka menghindar dariku, memaksa masuk ke dalam api. Itu permisalan aku dengan kalian. Yani Rasulullah SAW menghalangi. Jangan masuk neraka, jangan menuju api. Tetapi manusia seperti serangga tadi, pokoknya ada nyala, datang. Tafallatat minni, kata Nabi. Akhirnya kalian memaksa dan menghindar dariku untuk tetap masuk neraka. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal abdu huwa al-musalli wa huwa as-sa'im wa huwa as-sariq wa huwa zani. Maka sang hamba itulah yang berbuat. Karena pilihan dia. Musalli yang salat dia. Was-sa'im yang puasa dia. Sang hamba. Demikian pula yang maksiat. As-sariq yang mencuri dia dengan pilihannya sendiri, yang zani yang berzina dia dengan pilihannya sendiri, maka mereka layak diadab dan yang salat yang puasa layak mendapatkan pahala. Adapun takdir Allah, karena Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa, maka itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wal jabriyah, adapun aliran sebaliknya dari qadariyah yang nufah adalah jabriyah. Qadariyah nufah menolak takdir. Jabriyah sebaliknya dengan ekstrim menyatakan bahwa takdir itu ada, maka perbuatan kita adalah perbuatan Allah, katanya. Astagfirullah, kebablasan. Menghilangkan dan menolak adanya ikhtiar bagi manusia. Madhabuhum qad yakunu akhassa min madhabil qadariyah. Madhab jabriyah ini bisa jadi justru lebih jelek daripada Qadariyah sendiri. Qadariyah menolak takdir, sebagian mereka dikafirkan oleh para ulama. Bagaimana dengan Jabriyah? Ternyata akhas, lebih jelek lagi. Li'annahum ya'taqiduna annal insan majburun ala af'alihi. Karena mereka memiliki keyakinan manusia-manusia ini dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Laisa lahu ikhtiyar, tidak memiliki ikhtiar. Hadza kadzibun, kata Syekh Rabi. Ini kedustaan. Kedustaan jelas, kedustaan yang nyata. Kenyataan kamu bisa memilih mau duduk atau mau berdiri, mau masuk atau mau keluar. Kenyataan kamu boleh memilih bisa minum, bisa tidak. Kok bisa meyakini sesuatu yang bertentangan dengan akalnya sendiri? Dan menyatakan bahwa hamba dipaksa oleh Allah dan hamba ini tidak punya kekuasaan apa-apa dan tidak punya pilihan. Hadza kadzibun. Kullu wahid yash'ur fi nafsihi annahu 'indahu qudrah wa ikhtiyar wa iradah. Setiap orang mengenali dirinya sendiri bahwa dirinya punya kemampuan sebatas kemampuan manusia. Wa ikhtiyar, punya pilihan. Wa iradah, dan punya kehendak. Fahadha fihi ta'tilun lisyari'ah. Maka kalau menolak apa yang jelas dan nyata ini, berarti dia menentang akalnya sendiri dan menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berarti ta'tilul awamir wan nawahi. Berarti membatalkan semua perintah, semua larangan yang ada dalam Quran dan Sunnah. A'tilun lil wa'di wal wa'idi ila akhirih, bahkan berarti membatalkan dan mengugurkan semua wa'd wal wa'id. Wa'd janji, wa'id ancaman. Yani Allah memberikan janji-janji kepada orang yang beriman dan Allah mengancam dengan ancaman-ancaman kepada orang-orang kafir yang menentang. Apa maknanya janji dan ancaman ini kalau ternyata semuanya perbuatan, bukan perbuatan manusia, tapi dipaksa oleh Allah, maka dikatakan af'alullah. Yang taat salat itu perbuatan Allah, yang bermaksiat itu juga perbuatan Allah, maka tidak ada yang salah. Hadhihi jabriyah, ini akidah jabriyah. Qala fas mas'alatul qadari, maka masalah takdir ini barakallahu fikum sirrun min asrarillahi ta'ala, rahasia dari rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. La tabhath kathiran, tidak perlu membahas sampai berlebihan, cukup diimani secara global, semua ditakdirkan, titik. Apa yang akan ditakdirkan, seperti apa takdirnya, bagaimana saya besok, itu gak usah dibahas. Pokoknya kita yakin semua dan takdir Allah. Sehingga gak ada orang yang pedenya kelewatan. Gak ada orang yang terlalu GR, gede rasa, saya bisa. Tidak. Kalau dia beriman pada takdir, dia akan mengatakan saya berusaha. Allah yang akan menakdirkannya. Akan tawadhu, tidak sombong. Dan dia akan berkata, aku gak punya kemampuan kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Aku gak akan punya kekuatan apapun kalau tidak dengan bantuan Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Anta abdun mukallaf alaika anta amal. Engkau hamba Allah yang diperintah untuk beramal. Maka berusahalah untuk beramal. Dan berdoalah meminta taufik. Berdoalah meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alaika an tamtathil awamir Allah. Atasmu untuk mempraktikkan perintah-perintah Allah. Wa an tajtaniba nawahi, untuk menjauhi larangan-larangannya Subhanahu wa taala. Wa takhshallaha wa turaqibuh, dan hendaklah engkau takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tash'ur bil mas'uliyah, dan hendaklah setiap hamba merasakan tanggung jawab atas perbuatannya. Kalau perbuatanmu baik, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima sebagai amal saleh. Kalau amalmu jelek, takutlah kepada Allah, jangan-jangan Allah akan mengadab saya, jangan-jangan Allah akan menimpakan kepada saya musibah, jangan-jangan, sehingga engkau banyak bertaubat, sehingga engkau menyatakan kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah. Seorang mukmin bukan orang yang tidak pernah berdosa. Seorang muslim bukan orang yang tidak pernah punya salah. Tetapi seorang muslim mukmin adalah ketika salah segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Saya tergelincir lagi. Astagfirullah. Ya Allah ampunilah aku. Kemudian beramal dengan amalan-amalan saleh untuk mengimbangi kesalahannya. Berusaha untuk mengikuti kejelekannya dengan amal saleh. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapuskan. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Allah dikatakan, maka hendaklah engkau merasa bahwa engkau bertanggung jawab atas amalanmu sendiri amamallah, di hadapan Allah. Wa annaka satuhasab, dan engkau akan dihisab amamallah, di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Annasul an hatal jabriyah law ta'khud ma lahu yuharibu. Manusia sekarang ini, walaupun keyakinannya jabriyah, kalau engkau ambil hartanya, dia akan marah. Wallah hadza fi'lullah, ma yaqulu wallah hadza fi'lullah. Tidak berkata demi Allah ini perbuatan Allah, tidak akan. Kalau ada jabriyah, kalau kita menemui jabriyah, kemudian kita rampas hartanya, kita ambil hartanya, kira-kira gimana? Apa dia berkata, sudahlah ini perbuatan Allah. Dia tidak salah. Kamu tidak salah ngambil harta saya. Kamu mencuri gak salah? Tidak. Dia akan marah kepadamu dan akan menyatakan engkau berbuat kejelekan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan dia akan memerangi kamu untuk mengambil kembali harta yang sudah kamu ambil. Ma yaqulu hadza fi'lullah, tidak akan berkata demi Allah ini adalah perbuatan Allah. Bal yuharibuk, bahkan akan memerangi kamu. Ala annahu fi'luk. Kenapa memerangi kamu? Karena hati kecilnya dia tahu ini perbuatan kamu. Kamu yang harus dimarahi. Mathalan indahu baqar. Misalnya dia punya sapi-sapi. Indahu ghanam. Punya kambing-kambing. Indahu dahab. Indahu fiddah. Punya emas. Punya perak. Ta'khudhu aw syai'an minhu. Kemudian kamu ambil. Semuanya atau sebagiannya. Apa yang dia lakukan si Jabriyah ini? Yuharibuk. Dia akan memerangi kamu. Tidak akan berkata, wallahi anta majbur. Demi Allah, engkau dipaksa oleh Allah. Engkau tidak salah. Enggak akan berkata begitu. Akan marah pasti. Fahattal Jabriyah. Waktal jiddi yadhab anhu hadal kalam al-farigh. Jabriyah sendiri, kalau sedang serius, lupa dengan akidahnya. Akan marah. Dan akan mengatakan bahwa kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Karena sudah tahu dia di dalam hati kecilnya bahwa kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Sebagaimana apa yang sudah kita kisahkan. Tokoh Jabriyah sendiri yang dikisahkan oleh Ibnu Qayyim di dalam riwayatnya dalam kitabnya Syifa'ul Alil, istrinya berzina dengan budaknya, marah spontan. Mengapa? Itu fitrahnya, itu hati kecilnya, itu keyakinan yang asli. Adapun ucapan tadi bahwa ini dipaksa oleh Allah, kalamun farigh. Ucapan kosong, dusta, dan dia berdusta itu supaya dosa-dosa dia dimaklumi. Loh, kenapa kamu berzina? Ini perbuatan Allah, bukan perbuatan saya. Ikhwan ibn a'azakullah, na'udhu billah min dalik. Sehingga ketika dia serius marah, lupa dengan akidahnya. Istrinya dimarahi, budaknya dimarahi, bahkan sudah dipukul, sudah dicambuk. Ketika sedang memukulnya, istrinya berkata, apakah kamu lupa dengan keyakinanmu bahwa ini adalah takdir Allah yang tidak bisa saya hindari. Saya dipaksa oleh Allah. Apa salah saya? Subhanallah, berhenti memukul dan berkata, iya, saya lupa. Kamu tidak salah, wahai budakku. Aku merdekakan engkau. Istriku, engkau tidak salah. Aku maafkan engkau. Enggak ada wallah orang yang lebih dungu dari Jabriyah ini. Enggak ada yang lebih bodoh dari orang Jabriyah ini. Fal qadaru sirrullah tabaraka wa taala. Maka yang namanya takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan takdir bahwa segalanya dengan takdir Allah, yang baik maupun yang buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wa an la syai' fi hadzal kaun yakhruj an masyiatillah wa iradatihi, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang lepas, yang keluar dari kehendak Allah, dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ibad fa'ilun wa mas'ulun, dan para hamba adalah pelaku-pelaku, para hamba adalah yang berbuat atas amalan-amalan mereka, dan Allah lah yang Maha Pencipta segalanya Subhanahu wa ta'ala. Wa la yajuzu lil 'abdi an yahtajja bil qadar. Tidak boleh seorang pun berdalil dengan takdir. Dia memukul orang. Kemudian dihukum oleh pemerintah. Dikisos. Itu takdir Allah, bukan salah saya. Allah yang menakdirkan. Pukul dulu dia. Kisos dulu, setelah dikisos, ini juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Mau apa? Ya. Iya kan? Barakallahu fiikum, sehingga la yajuzu lil 'abdi an yahtajja bil qadar. Tidak boleh beralasan dengan takdir. Alal ma'asi, atas kemaksiatan-kemaksiatan, wal ma'aib, atas aib-aib, kejelekan-kejelekan, wa innama yahtajja bil qadar 'alal masa'ib ba'da sabri. Adapun beralasan dengan takdir kalau sesuatu yang bukan kehendak kita, yaitu musibah-musibah, itu pun setelah kita sabar. Kita sabar dengan musibah tadi, dan kita katakan qadarullah, Ini takdir Allah. Karena siapa yang mau terjadinya gempa? Enggak ada yang menghendaki. Semua manusia tidak menginginkan. Tapi kemudian terjadi. Mau marah pada siapa? Mau marah pada bumi? Mau marah pada gunung-gunung? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dengan sabar menghadapi musibah tadi, kita katakan qadarullah, ini takdir Allah. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga barakallahu fikum, seorang yang menyuruh anaknya sesuatu, anaknya melalaikan, dimarahi anaknya. Tapi kalau anak itu sudah berusaha, ternyata terjadi musibah. Orang tua tadi bukan marah. Kasihan. Gak apa-apa kamu nak. Gak sakit. Sedikit. Karena kecelakaan. Bukan kehendak anak tersebut. Dan itu barakallahu fikum aqilun mu'min. Seorang beriman yang berakal. Yang cerdas. Dia tahu kapan berdalil dengan musibah. Dan dia tahu kapan tidak boleh beralasan dengan musibah. Kapan tidak boleh beralasan dengan takdir. Kapan tidak boleh beralasan dengan takdir? Kalau engkau memilih sendiri kejelekan. Memilih sendiri dengan kemauanmu, dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini takdir. Tidak bisa, itu perbuatanmu. Kamu harus bertanggung jawab. Walhamdulillah, hukum positif di seluruh dunia, muslimnya dan selain Islamnya, akan membedakan antara yang sengaja dan yang tidak sengaja. Iya, Pak, iya. Hatta orang-orang yang bukan Islam, di pengadilan mereka akan membedakan yang tidak sengaja dengan yang sengaja. Apalagi yang terencana, lebih jahat lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Agama Islam sesuai dengan fitrah. Agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Innama yahtajju bil qadari 'alal masa'ib ba'da sabrihi 'alaiha wa 'adamul jaza'. Beralasan dengan takdir, berhujjah dengan takdir adalah ketika terjadi musibah-musibah dan itu pun setelah sabar dan setelah menahan diri dari jaza. Jaza itu mengeluh. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Keluhan-keluhan. Jangan mengeluh. Jangan marah terhadap takdir. Tapi ucapkanlah qadarullah. Dan merekalah yang Allah akan berikan kabar gembira. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka berkata, kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ. Mereka akan mendapatkan tiga perkara. Yang pertama, salawatun min rabbihim. Salawat dari Rabb mereka. Dan sudah pernah dibahas. Bahwa salatullah ala abdihi thana'uhu indal malaika. Salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan seluruh penduduk langit. Lihatlah hambaku begini dan begitu. Yang kedua, rahmah. Alaihim salawat. Wa alaihim rahmah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang terbimbing dengan hidayah. Fal mu'minu shadiq yu'min biqadarillah. Maka seorang yang beriman dan jujur imannya, dia akan percaya kepada takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. In asabathu na'ma'u syakar. Karena beriman pada takdir yang baik dan yang buruknya. Kalau ditimpa kenikmatan-kenikmatan, dia tahu itu dari Allah, syakar. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa in asabathu dharra. Kalau ternyata ditimpa kejelekan-kejelekan, madarat-madarat, sabar. Sabar. Karena dia tahu Allah yang menakdirkannya, maka dia sabar menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqada anna kulla dhalikum min 'indillah. dan dia tahu semua yang terjadi tadi dari kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin karena urusannya selalu baik. Walaysa dzaaka illi ahadin illa lil mu'min. Tidak mungkin ada yang begini kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakar. Kalau ditimpa kejelekan, ditimpa kebaikan-kebaikan, maka dia syukur. Fakana khairan lahu. Syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu dharra. Kalau ditimpa madarat-madarat, dia sabar. Dan sabarnya baik lagi buat dia. Ini menakjubkannya orang mukmin, ajaban li amril mukmin amruhu kulluhu khair. Bahwa seorang mukmin urusannya selalu baik. Ditimpa kejelekan-kejelekan sabar. Sabarnya baik buat dia. Ditimpa kebaikan-kebaikan dia syukur. Syukurnya baik lagi buat dia. Maka keadaan apapun dia tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.